Terminan kopi dan sebagainya itu proses ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. Ikhwanna hafizakumullahu jami'an. Fa insyaallah di majlis kita ya pada pagi hari ini kita ya akan melanjutkan kajian atau dirasah fiqh al-Islam dengan mengacu kepada salah satu di antara matan al-fiqh yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ya penulis kitab Al-Mughni, ya rahimahullah, yang tergolong atau terbilang di antara matan ini, terbilang salah satu di antara matan yang dijadikan acuan oleh para ulama dan tullab al-ilm yang menekuni fiqh ala atau di atas madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di majlis kita terdahulu kita telah berbicara secara ringkas tentang keutamaan at-tafaqquh, ya keutamaan tafaqquh fi din, keutamaan mengkaji ilmu fiqh, menuntut ilmu dan dirasah ya fikih al-Islam dengan bersandar kepada Al-Quran, As-Sunnah, serta pemahaman dan madhab sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mana pemahaman al-fiqh di awal-awal masa Islam, yakni di kurun as-sahabah ya dan at-tabi'in, Islam atau pemahaman fikih disadur langsung dari riwayat, disadur dari asar yang diriwayatkan, baik itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari sahabat ridwanullahi ajma'in, yang mana pada masa selanjutnya barulah ya penyusunan al-fiqh ini dalam bentuk kitab secara tertib oleh para ulama itu mulai bermunculan. Tentunya yang telah ma'ruf diawali dengan kemunculan madhab Imam Abi Hanifah Nu'man Ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Lantas dilanjutkan dengan munculnya madhab Imam Malik Ibn Anas, ya Imam Darul Hijrah Setelah itu, ya Imam Muhammad ibn Idris ibn Syafi' al-Syafi'i al-Muttalibi radhiyallahu anhu, serta imam kita Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, imam ahli sunnah ya radhiyallahu ta'ala anhu. Ini empat madhahib ulama yang di era zaman atba' tabi'in dan setelahnya termasuk di antara madhahib fiqih yang masyhurah. Madhahib fiqih yang populer di tengah-tengah kaum muslimin. Ada sejumlah para ulama lainnya seperti Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, ya seperti juga Al-Lais ibn Sa'ad Al-Misri, ya demikian halnya juga Sufyan Al-Sawri dan beberapa kalangan ulama yang mereka dikenal di zamannya termasuk dalam jajaran para fuqaha. Hanya saja madhab mereka tidak menyebar. Berbeda dengan penyebaran keempat madhab yang utama yang kita sebutkan baru saja. Oleh karena itulah, ya, khidmat kepada madhab ulama ini banyak kita lihat tertuang dalam kutubul fiqh. Baik itu kitab yang berupa mutun, kitab yang pertengahan, sampai bahasan yang panjang lebar terdiri atas sejumlah furu-furu pembahasan berisikan sejumlah qawaid al-fiqhiyah, aturan-aturan dasar dalam fiqh, ya tertuang hingga zaman kita ini. Dan insyaallah taala fa kitab umdatul fiqh yang akan kita kaji nanti, ya termasuk di antara kitab yang menyatukan ya metode dirasah fikih dari riwayat al-hadis dan ya berasaskan kepada qawaid usul madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena pada majlis terdahulu hal yang patut tentunya ketika kita mengenal, ya kita mesti mengenal siapakah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan bagaimana juhud dan upaya beliau dalam menyampaikan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana nazariyah beliau, sudut pandang beliau ketika menjadikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas ya dalam mengaplikasikan furu-furu pembahasan fikih. Ya, fa Imam Ahmad rahimahullahu taala ya seorang ulama yang besar di zamannya, seorang muhaddis, seorang faqih, ya seorang mufassir, yang mana syekh beliau sendiri yakni Abdul Razzaq As-Sun'ani, ya beliau sekali waktu mengatakan laisa fi syarkin wala gharbin ya misla Ahmad ibn Hanbal. Ya beliau sekali waktu mengatakan ketika Ahmad ibn Hanbal datang ke majlis beliau dan pulang, beliau mengatakan, saya tidak mengetahui. Baik itu di wilayah timur maupun di wilayah barat, seorang alim, seorang imam yang setara dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya rahimahullah. Dan juga syekh beliau yang lainnya, ya, yang mana beliau lazamahu, yang beliau mulazamah di syekh tersebut. Dan beliau mengkaji sejumlah nazar, beberapa sudut pandang dan beberapa qawaid ya al-fiqh dari syekh beliau ini yang tidak lain adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa Syafi'i juga pernah menyebutkan atau mengatakan ya, ucapan yang mengindikasikan sanjungan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fa beliau mengatakan ya wa Imam Ahmad imamun fi samaniyati khisal. Wa Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah seorang imam pada 8 di bidang keilmuan. Kata beliau, dia yakni Imam Ahmad ini imamun fil hadis. Beliau imam dalam ilmu hadis, riwayat dan diraya. Dan syahid ala hadza bukti bahwa beliau adalah seorang imam dalam bidang ilmu riwayat, yang mana hampir kita katakan tidak satupun di antara para imam madhahib, tidak satupun dari para imam empat madhab yang bisa melampaui Imam Ahmad dalam masalah dirayah dan riwayatul hadis, yaitu kitab beliau yang azim, yaitu Kitabul Musnad. Ya, Kitabul Musnad, Musnad Imam Ahmad, yang mana berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, alaftu musnadan min alfi hadisin. Beliau mengatakan, saya telah menulis musnad Imam Ahmad dari 1,000,000 hadis. Dari 1,000,000 hadis. Mungkin beliau maksudkan 1,000,000 hadis ini dengan adanya pengulangan. Karena hadis yang terdapat pada musnad Imam Ahmad sekitar 30,000 hadis. Iya. Musnad Syafi'i tidak sebegitu besar. Musnad Abi Hanifah, penisbatan kepada beliau dipertanyakan. Ada mengatakan hadis nisbah dhaifah. Ya, ada mengatakan ini bukan dari karya Abi Hanifah tetapi murid-murid beliau. Sementara Muwatta Imam Malik tidak lebih dari 1,500 hadis atau tidak lebih dari 2,000 hadis. Kalau kita bandingkan dengan Musnad Imam Ahmad, nyata ya di hadapan kita bahwa beliau adalah seorang imam, ya, dari empat a'immatul madahib yang paling mumpuni dalam ilmu riwayat. Sementara syariat Islam termasuk juga fikih, sebagian besarnya disadur dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, fafaqa Ahmad al-Mahadith. Maka dengan demikian menonjol, ya, terkemuka Ahmad dari seluruh para a'immatul madahib dalam bidang ilmu riwayat. Syafi'i mengatakan Imam Ahmad imam fil hadis, imamun fil fiqh, dan beliau juga adalah imam dalam fiqh, imam fil Quran. Imam Ahmad imam dalam bidang ilmu Quran. Imam Ahmad imamun fil lughah, imam dalam bidang bahasa. Imam Ahmad imamun fil faqr, imam ketika kita berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang qanaah, tentang kesederhanaan, maka Ahmad adalah qudwah. Ahmad adalah teladan bagi kita. Ya, kifala. Fa Imam Ahmad di antara kebiasaan beliau yang disebutkan pada sejumlah kitab Al-Manaqib tentang kepribadian Imam Ahmad rahimahullahu taala, fa Imam Ahmad rahimahullahu taala seorang alim, seorang imam yang enggak pernah menolak permintaan seseorang. Hingga terkadang ketika seorang meminta kepada beliau harta, beliau berikan dan tidak tersisa sedikit pun harta beliau kecuali yang cukup untuk makan pada hari itu. Ini menunjukkan betapa Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak sekalipun ada kecenderungan kepada dunia. Tidak sekalipun beliau menjadikan dunia itu besar di hati beliau. Lidhalika, ya, beberapa murid Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika telah berlalu fitnah khalqil Quran, ya, ada memuji Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, dia mengatakan bahwa Imam Ahmad atadhu al-bida'u fanafaha wa atadhu ad-dunya faabaha. Wa Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau adalah seseorang di mana atadhu al-bida', ketika al-bid'ah, kemungkaran, ma'asi, ya, dihadapkan di hadapan beliau, fanafaha, beliau adalah orang yang paling dahulu, paling depan untuk menghalau perbuatan tersebut. Wa atadhu ad-dunya fa'abaha, ketika disodorkan kepada beliau dunia, maka beliau adalah orang yang pertama kali berpaling dari dunia tersebut. Ya, kadzalika Imam Ahmad rahimahullahu taala imam fil faqr wa imam fil zuhud. Imam dalam hal masalah zuhud, zuhud dari dunia, zuhud dari harta benda, zuhud dari segala keinginan-keinginan duniawiyah. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala kadzalika imamun fil wara. Imam ketika kita berbicara tentang masalah wara, masalah kehati-hatian, ya, masalah penjagaan diri, penjagaan kehormatan, fa Imam Ahmad rahimahullah beliau adalah imam fil wara. Dan yang terakhir kata Syafi'i rahimahullahu taala, وإمام أحمد رحمه الله إمام في السنة. Beliau adalah imam fi sunnah. Sehingga masyhur ibarat ini, nisbat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah taala sebagai imam ahli sunnati wal jamaah. Ayna'am. Baik. Masyaallah taala. Ini ya, kalau kita berbicara tentang siapa Imam Ahmad rahimahullah taala, dan sangat banyak para ulama yang menulis dalam buku tentang tarajim para ulama al-amsar, ya, tentang biografi para ulama yang pernah hidup di tengah-tengah kita, seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, demikian juga Ibnu Jauzi dan selainnya, ketika berbicara tentang Imam Ahmad, seolah-olah ya pernah mereka tidak akan henti untuk menulis tentang kebaikan serta jasa Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tetapi Imam Ahmad tidak pernah berbangga dengan hal seperti itu. Ketika salah seorang murid beliau datang ke Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika akidah kaum muslimin terselamatkan dari fitnah khalqil Quran, datang seseorang menemui Imam Ahmad rahimahullahu taala dan mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Islam, atau sesungguhnya Islam ya sangat ya berutang budi, ya berutang jasa kepada anda wahai Aba Abdillah. Faqala Imam Ahmad, galat, sungguh engkau telah keliru, ya sungguh yang lebih tepat dikatakan bahwa Ahmad ibn Hanbal berutang budi kepada Islam. Lantas Imam Ahmad mengulang-ulangi, wama ana minal Islam, wama ana anil Islam, siapakah saya katanya dibandingkan dengan Islam, ya siapakah saya tidak sebanding keberadaan saya ini dengan jasa Islam kepada beliau. Nah ini yang mesti juga kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita mengenal Islam, jangan kita berbicara apa yang telah kita ya lakukan untuk Islam, atas merasa cukup dengan perbuatan kita yang kita berikan bagi Islam. Namun senantiasa yang kita tanyakan ya pada diri kita, ya bahwa Islam telah berbuat hal yang sangat besar bagi kita. Lantas apa lagi yang bisa kita berikan bagi agama Allah Subhanahu wa taala? Dan pemberian yang paling utama bagi Islam adalah ilmu, amal dan dakwah ila Allah. Ya, dakwah ila Allah. Dan tanpa yang ketiga ini, tidaklah terhitung jasa seseorang bagi Islam. Dan yang paling utama ikhwanna jami'an adalah mengenalkan akidah yang lurus kepada kaum muslimin dan mengenalkan kepada mereka bagaimana beribadat yang benar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Seperti yang saya sampaikan di majlis terdahulu, kita cukupkan ya, tidak berpanjang lebar tentang biografi beliau rahimahullah. Ya. Namun insyaallah kita akan menyebutkan beberapa usul atau beberapa pijakan ya yang menjadi yang merupakan pijakan utama pada mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala ya fil fiqh. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa madahib ini, madahibul ulama ya yang ada, bukan madahib pada masalah al-i'tiqadiyah. Dalam masalah i'tiqad dan tauhid mereka sama. Sebagaimana halnya para anbiya dan mursalin, mereka sama pada dakwah tauhid. Yang membedakan antara para anbiya dan mursalin adalah furu'us syariah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'syaral anbiya'i auladun li'allad. Abuna wahidun wa ummahatuna syatta." Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kami ini auladun, kami ini para nabi dan mursalin adalah auladun li'allad, ai bani allad." Artinya bani Allad, bapaknya satu namun dari berbeda ibu. Maksudnya dari hadis ini bahwa intisari dakwah yakni tauhid serupa. Yang berbeda adalah furu' syariat. Maka demikian juga lah madzhabul Islam. Dakwah mereka kepada tauhid dan masalah i'tiqadiyah serupa. Yang berbeda adalah penerapan furu' dan bagaimana mereka ya beristidlal dari dalil-dalil syara' dalam masalah-masalah fikih. Ini yang membedakan dari madzhab fiqih. Ya. Jadi jangan disangkakan bahwa madzhabul Islam Ini menunjukkan perpecahan kaum muslimin. Tidak seperti itu. Dan jangan juga disangkakan ketika seseorang menekuni salah satu di antara madhab dari empat madhab yang utama, lantas dikategorikan orang ini madhabi. Seorang ini hanya fanatik kepada madhab tertentu. Tidak seperti itu. Ya, namun madahibul Islam adalah gambaran yang kompleks tentang bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah serta pemahaman sahabat sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya, dan barang siapa yang keluar dari pemahaman para ulama ini, maka tentunya dia akan lebih besar kemungkinan dia melakukan kekeliruan dalam memahami Al-Quran, Sunnah ataupun asar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Tayyib ikhwanna jami'an. Kalau kita berbicara tentang madhab Imam Ahmad rahimahullah, fa madhab beliau adalah akhir madhab yang muncul, yang ada dari empat madhab yang populer. Ya, yang pertama tentunya madhab Abi Hanifah, setelah itu madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan barulah madhab beliau rahimahullahu ta'ala. Dan nisbat madhab ini, hakikatnya, nisbat yang diberikan ketika para ulama, ya, ketika para imatul madahib ini memiliki sejumlah murid. Ya, sejumlah ashab. Ya, sejumlah murid yang berada di majlis mereka, dan murid-murid inilah yang lantas menyalin, menyusun, merangkum, dan mengambil kesimpulan seputar kaidah, seputar usul dari imam yang mereka berada di majlisnya. Fanisbat madhab Syafi'i kena disebarkan oleh para a'immatus Syafi'iyah. Ala ra'sihim tentunya Imam Al-Muzani. Ya, fa madhab Abi Hanifah disebarkan juga tentunya oleh para murid-murid beliau. Ala ra'sihim Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Ya, di antara yang terkemuka adalah Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Ada juga yang lainnya. Al-Hakam ibn Nafi. Ya, Tayyib Abu Yusuf al-Qadi. Ini ashab Abi Hanifah. Dan madhab Malikiyah masyhur juga oleh para murid-murid beliau. Yang terkemuka di antara para ulama yang menyebarkan madhabul Malikiyah, ya, adalah Ashhab al-Maliki. Ini menyebarkan, ya, riwayat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sementara Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang madhab beliau itu mulai tersebar, ya, di generasi kedua dari pengikut madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Benar bahwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyusun kitabul musnad. Dan pada kitabul musnad ini terdapat sekian banyak hadis tentang masalah fiqhiyah. Tetapi beliau rahimahullahu ta'ala tidak menyusun kitabul musnad itu menurut tertib babul fiqh. Karena itulah agak sulit untuk yang menyadur pembahasan fiqh dari kitab musnad, ya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak murid-murid beliau, di antaranya pula dari anak beliau sendiri, ya, Saleh ibn al-Imam, dan juga dari riwayat al-Kaushad dan selainnya, ya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala termasuk seorang imam yang sangat membenci kitabatu ar-ra'yi wan-nadar. Yang sangat mencela seseorang menulis menyalin pendapat. Ya, pendapat perorangan atau pandangan perorangan. Bahkan ketika beliau melihat di antara murid-murid beliau yang menyalin perkataan beliau, faqata ma hada uktubul Quran was sunnah wa uktubur riwayat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat ada murid-murid beliau menulis, ya, pendapat beliau, qala Imam Ahmad langsung ditegur. Apa yang kamu tuliskan ini? Kalau kamu hendak menyalin sesuatu, maka salinlah ayat Al-Quran. Salinlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian tuliskan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini peringatan dan juga tentunya tarbiyah Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada murid-murid beliau. Beliau sebagai seorang imam ahli sunnah wal jamaah benar-benar menerapkan makna dari kalimat ahli sunnah. Kitabati sunnah. Bukan kitabati ra'yi. Bukan menulis pandangan seseorang. Bukan menulis ucapan si fulan wa allan. Apalagi apabila yang ditulis pendapatnya tersebut seorang yang masih hidup. Apalagi jika yang ditulis pandangannya tersebut seseorang yang afwan, belum sampai ke derajat ulama, seorang yang layak berfatwa. Apalagi tidak termasuk dalam kategori seorang alim, wa na'udzubillah. Ya, kalau kita hendak merujuk, hendak menulis, hendak menyalin, selain dari Quran dan Sunnah, salin ya pandangan para sahabat, ulama tabi'in, dan para ulama a'immatul arba'ah. Kita jangan terpedaya ya dengan indahnya orasi seorang alim misalnya, atau bagaimana banyaknya yang hadir di majelis seorang alim, lantas kita serta-merta sedikit-sedikit mengutip perkataan alim tersebut, sedikit-sedikit menulis perkataan alim tersebut. La, tapi yang kita salin yakni dalilun syar'i yang disampaikan oleh seorang alim siapapun dia, selama dia punya ya, dia punya arah yang benar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, fa Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan ya pandangan beliau yang seperti ini, ya tidak menyukai penulisan ya pandangan beliau, ya akhirnya di generasi awal dari murid-murid beliau yang menyalin riwayat dari Imam Ahmad, sebagian besar hanya menyalin riwayat dari Imam Ahmad ya rahimahullahu taala. Riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala hanya sangat sedikit ya dari murid-murid beliau sepeninggal Imam Ahmad baru menyusun soal jawab kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Itu pun tidak hanya dalam masalah fikih, tidak dalam satu buku, hanya masalah fikih. Sebut saja misalnya beberapa masail yang ditulis oleh anak beliau Abdullah ya al-Imam Abdullah ibn al-Imam Ahmad, hadza Imam ibn al-Imam ya, yang untuk menunjukkan derajat beliau sebagai seorang imam, ta'rif Abdullah ibn Ahmad punya kitab Zawaid al-Musnad. Beliau punya kitab bersihkan hadis-hadis yang beliau tambahkan pada Kitabul Musnad. Apa artinya ini? Hadis tersebut tidak terdapat dalam Kitabul Musnad. Dan dia tambahkan. Untuk menambahkan seperti ini, dibutuhkan apa? Dibutuhkan seorang yang sudah menghafalkan Kitabul Musnad. Karena tidak mungkin dia mengetahui ada hadis yang terdapat dalam Kitabul Musnad kecuali dia sudah menghafalkan Musnad. Musnad Imamul Ahmad Fazada alaihi subhanallah. Hadzal Imam Ibnul Imam. Dan beliau punya masail kepada ayahanda beliau dan juga kepada ya Ishaq Ibn Ibrahim Rahawai. Dan juga anak beliau yang tertua Saleh Ibn al-Imam Ahmad. Hanya saja Abdullah Ibn al-Imam Ahmad lebih masyhur daripada kakak beliau. Dikarenakan Saleh Ibn al-Imam Ahmad tawallal qada. Ya beliau ya menjadi seorang qadi di zamannya sehingga beliau tidak atau fokus beliau terbagi dua antara menuliskan riwayat dan mada sebagai seorang qadi. Iya. Baik. Beberapa lainnya lagi dari murid Imam Ahmad hingga datang ya generasi yang kedua dari jajaran para ulama Hanabila. Ya, generasi inilah yang mulai mengumpulkan hampir setiap fatwa Imam Ahmad rahimahullah. Fatwa pembahasan fikih serta soal jawab dalam masalah fikih yang ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ya rahimahullahu taala. Baik, ini ketika Abu Bakar Al-Khallal, ini kami maksud yang ini, ketika datang Abu Bakar Al-Khallal, ini tabakat yang kedua di kalangan Hanabila, beliaulah yang berkeliling di negeri-negeri sekitar Baghdad, di Syam dan di Mesir, yang beliau atas menyalin ya masail Imam Ahmad dan fikih Imam Ahmad dari murid-murid utama Imam Ahmad ya rahimahullahu, Imam murid Ahmad ya, rahimahullahu taala. Ya, dengan begitu juga perkembangan mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala ya ini mengalami perkembangan pada dua dekade yang berbeda. Pada dekade awal perkembangan mazhab Imam Ahmad, hampir-hampir mazhab beliau identik dengan mazhab ahli hadis. Ya, bahwa perkembangan riwayatul hadis dan perkembangan ulama ahli hadis inilah sebenarnya hakikat dari perkembangan madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Bahwa Imam Ahmad tidak menyenangi penulisan kecuali penulisan hadis. Dan menjadikan hadis sebagai standar acuan pada bidang ilmu fikih. Iya. Dan perkembangan ini menjadikan madhab Imam Ahmad secara nisbat kepada beliau di awal-awal. Perkembangan madhab Imam Ahmad hanya terbatas pada Baghdad. Dan sedikit di wilayah Syam. Sedikit di wilayah Syam. Ketika pada generasi yang kedua dari para murid Imam Ahmad, ya, ketika datang Abu Bakar Al-Khalal, barulah madhab Imam Ahmad mulai menyebar ke beberapa negeri lainnya yang berada di sekitar Irak, Mesir, hingga sampai kepada daerah Hijaz dan Najd. Yang mana pada kurun belakangan, ya, perkembangan madhab Imam Ahmad ya lebih banyak berkembang di wilayah Jazirah. Di wilayah Jazirah, ada sedikit di wilayah Syam dan di wilayah Al-Mesir. Dan sedikit juga di Nawahi Al-Yaman. Iya, ini perkembangan awal dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang lebih cenderung hanya bentuk soal jawab, ya penulisan riwayat langsung dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nanti pada dekade berikutnya, sekitar pada tahun 300-an, ya 350 Hijrah sekitar tahun segitu, ya barulah dimulai ya penyusunan dan tertib madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya mulai penyusunan dan tertib madhab Imam Ahmad ya rahimahullahu ta'ala. Di antara matan yang pertama kali atau tergolong matan yang pertama kali yang ada disusun ya, yang mengacu kepada madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala usulan wa furu'an, begitu pada usul dan furu'nya, yakni mukhtasar, sebuah matan yang ringkas yang disusun oleh Al-Imam Umar Ibn Husain Al-Khiraqi, yang lebih sering dikenal dengan nama matan Al-Khiraqi. Matan ya Al-Khiraqi. Ini mulailah awal penyusunan madhab Imam Ahmad ya rahimahullahu ta'ala. Ya, de matan Al-Khiraqi ini lantas disyarah oleh beberapa kalangan ahli ilm, baik itu di kalangan ulama mutakaddimin atau kan juga ulama mutakhirin. Ya, di antara syarah yang terbaik untuk kitab ini itu syarah Az-Zarkashi alamatan ya Al-Khiraqi. Dan sedikit tentang Zarkashi. Hadis Zarkashi Hambali madhab awalan, setelah itu dia menulis beberapa kitab ala madhab Syafi'iyah, ala madhab ya Syafi'iyah, terutama dalam bidang usul. Ya, dan antara kitab beliau yang merupakan rujukan utama dalam ilmu usul fiqhi ala samanya di atas 8 jilid, kitab Bahrul Muhit. Kitab Bahr Al-Muhit. Bagaimana namanya? Kitab ini benar-benar bahar. Benar-benar lautan ilmu. Lautan ya, ilmu dalam khusus dalam bidang ilmu usul. Usulul fiqhi. Ya, Masya Allah Ta'ala. Aynam. Jadi pada penulisan, pada dekade penulisan madhab Imam Ahmad ini, ya, berkembanglah ya madhab Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala. Dan satu persatu di antara para ulama, ya, di antara para ulama yang menisbahkan diri kepada madhabul Imam Ahmad ya rahimahullahu ta'ala, mulai mereka memfokuskan khidmat mereka dalam penulisan madhab Imam Ahmad dari sisi tertib ya, pembahasan fiqhiyah. Dan tidak lagi terikat dengan kutipan-kutipan riwayat sebagaimana pada kurun pertama. Kurun pertama dan sebagai awal-awal pada dekade kedua penulisan madhab ya Imam Ahmad ya rahimahullahu ta'ala. Ini mulai dengan apa? Dengan dituliskannya kitab matan ya Al-Khiraqi. Matan Al-Khiraqi. Tapi ada beberapa kitab lainnya yang ditulis pada madhab ini atau pada dekade ini. Ya, di antaranya juga mulai dituliskan setelah itu kitab yang akan kita kaji insyaallah taala, kitab Umdatul Fiqhi ya, oleh sahibuhu, oleh penulisnya itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan selain kitab Umdatul Fiqhi merupakan mukhtasar Ya, beliau juga menulis kitab yang sifatnya mutawwala, sifat yang panjang lebar. Itu Kitabul Mughni. Kitab Al-Mughni. Nah, kitab Al-Mughni ini yang lantas dikomentari oleh Al-Izz Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, ma ra'aitu fi kutubil Islam mislul muhalla wal mujalla li Ibn Hazm rahimahullah wa kitabil mughni li syekhil muwafaquddin Ibn Qudama. Ya, beliau mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ada kitab yang lebih bagus itu dalam bidang fikih. Ya, kitab yang paling bagus dalam bidang fikih selain dari kitab Al-Muhalla, Al-Muhalla bil Athar, dan kitab Al-Mujalla, di mana kedua kitab ini ditulis oleh imam kita Ibn Hazm rahimahullahu taala Dzahiri. Ya. Dan dihitung sebagai kitab yang utama dalam madhab Dzahiriyah. Ya, dalam madhab Dzahiriyah. Dan dengan kitab Al-Muhalla ini, Al-Muhalla bil Athar, Ibn Hazm rahimahullahu taala didaulat sebagai pengibar bendera Dzahiriyah. Pengibar bendera madhab Dzahiriyah, bahkan popularitas beliau sudah dianggap lebih, ya, lebih tinggi atau lebih populer dibandingkan muassis madhab Dzahiriyah, yaitu Daud Adz-Dzahiri. Dianggap lebih tinggi daripada pendiri madhab Dzahiri itu sendiri. Dengan kitab ini, kitab Al-Muhalla bil Athar dan kitab Al-Mujalla. Maka beliau mengatakan, dan kitabul Mughni Ibn Qudama. Dan kitab Mughni Ibn Qudama. Dan beberapa juga di antara masyaikh yang mutakhirin, ya, mereka menyebutkan beberapa kitab yang utama yang harus ada, ya, di maktabah seorang talibul ilm, sampai dikatakan tidak terhitung seorang talibul ilm kecuali dia memiliki 4 kitab di rumahnya, 4 kitabul fikih. Nah, disebut lagi kitab Al-Muhalla bil Athar yang pertama lagi, setelah itu kitabul Mughni Ibn Qudama, setelah itu kitab Majmu' Syarhil Muhadza. Siapa yang menulis kitab ini? Siapa? Siapa yang menulis kitab Majmu' Syarah Muhadzab? Siapa? Imam? Imam An-Nawawi, ahsantum. Imam Syarfuddin An-Nawawi. Yang terakhir kitab Nail Al-Autar. Kitab Nail Ya Al-Autar. Ya, jadi apabila seseorang atau ikhwan yang jami'an hendak menekuni fikih, ya, utamakan 4 kitab ini ada di maktabah antum. Ya, baru setelah itu kita lebarkan kepada kitab fikih lainnya yang lebih fokus kepada masalah khilaf, masalah-masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan kitab-kitab yang berbicara tentang usul madhab masing-masing para a'immatul kibar. Ya, para imam yang utama dari a'immah, para imam 4 madhab. Ya. Tapi Masya Allah Ta'ala. Ini perkembangan madhab Imam Ahmad secara ringkas daripada dekade ketiga dan seterusnya hingga zaman ini, mulailah dituliskan kitab-kitab, ya, baik itu kitab berupa matan yang ringkas atau pertengahan atau syuruhat, ya, dalam madhabul Imam Ahmad, ya, rahimahullah, ya, rahimahullahu ta'ala. Dan dalam perjalanannya juga beberapa ulama yang menulis ini ada fokus kepada masalah khilaf di kalangan madzhabul ulama, fokus pada masalah khilaf yang ada pada riwayat Imam Ahmad, seperti Al-Mardawai pada Kitabul Insaf dan selain dari beliau. Ada juga di antara mereka yang fokus hanya kepada riwayat yang mu'tamadah, riwayat yang terkuat yang ada pada madzhabul Imam Ahmad, di antaranya kitab ini. Jadi kitab Umdatul Fiqh. Nah, Umdatul Fiqh termasuk di antara kitab yang fokus kepada riwayat yang terkuat yang ada pada madhab Imam Ahmad, ya, rahimahullahu ta'ala. Hingga pada zaman mutakhirin, pada dekade yang belakangan yang muncul hingga zaman kita, setelah penulisan kutub madhab ini yang sebagian besar tentunya penulis kitab tersebut cenderung kepada taklid kepada usul madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, ini bentuk taklid yang diperbolehkan, ya, yang ada bahasanya terpisah di kalangan ulama. Iya, karena istilah taklid di kalangan ulama mutakhirin itu berbeda dengan istilah taklid yang ada di ulama terdahulu, ulama qudama. Ulama mutakhirin mereka lebih luas dalam menafsirkan makna taklid. Sehingga ada mengatakan bahwa taklid, ya ada taklid atau seorang mukallid, yakni seseorang yang tidak sampai kepada tingkatan ijtihad. Tingkatan ijtihad. Ketika seseorang tidak sampai pada derajat ijtihad, dikatakan dia seorang mukallid. Nah, kalau kita hitung sekarang, di zaman kita ini, siapa yang dianggap sebagai mustahid mutlak? Tidak ada sama sekali. Ya, tidak itu seorang alim, tidak itu seorang ustaz, tidak itu seorang syekh, tidak ada sampai pada tingkatan mustahidil mutlak. Ya, apa dalil yang menunjukkan hal seperti itu? Perhatikan pembahasan fikih mereka. Ya, para ulama yang menulis dalam bidang fikih selalu mengacu kepada ulama yang pernah hidup sebelumnya. Bahkan mengutip pendapat mereka, mengutip terjih mereka. Kalau kita anggap ini menyadu pendapat seorang, dan menyadu pendapat seorang dianggap taklid, maka ini juga termasuk taklid. Namun ini taklid yang saya katakan tadi, itu dalam penafsiran yang lebih luas di kalangan mutakhirin. Sementara taklid yang ada di kalangan qudama, penafsirannya berbeda. Yaitu akhad qaulul ghair, ya, ma laisa bihujjah hujjatan. Jadi, menyadu pendapat seseorang, itu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pendapat dia ini bukanlah sandaran hukum, lantas dijadikan sebagai sandaran hukum. Inilah hakikat taklid. Dia menyadur pendapat seseorang yang orang ini bukan pijakan hukum, lantas dijadikan pendapat dia sebagai sandaran hukum. Ini hakikat taklid yang disebutkan oleh ulama mutaqaddimin. Ya, dan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala yang telah berpanjang lebar berbicara dalam masalah ini dalam beberapa risalah beliau, dan juga Ibnu Amir San'ani, dan di antara kitab yang terbaik berbicara tentang masalah taklid, Kitabul Iqlid fi masalah ijtihad dan taklid, dan juga mukaddimah kitab Silul Jarrad juga fihi kalam yang indah tentang masalah taklid, dan kalam yang paling bagus berbicara tentang hakikat taklid, ittiba', ya, dan ijtihad adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Kitabul A'lamul Muwaqqi'in. Kalau ikhwan hendak mengetahui manhaj al-sunnah, yang antum benar-benar hendak menjadi seorang ashabul manhaj yang benar, baca kitab A'lamul Muwaqqi'in. Kalau seseorang belum baca A'lamul Muwaqqi'in, jangan ngaku ngerti manhaj. Ya? Kalau antum mengerti manhaj, baca kitab tersebut. Dari awal sampai akhir, antum akan paham bagaimana pandangan ulama ketika berbicara tentang manhaj al-sunnah wal jamaah. Dan bagaimana Ibnu Qayyim membahasakan dengan bahasa yang indah. Ya? Bahasa yang indah tentang manhaj al-sunnah wal jamaah. Ya, semoga suatu saat buku ini ada yang khidmah untuk menerjemahkan kitab tersebut. Ini kitab yang besar faedahnya. Besar? Ya, faedahnya. Di antara sekian banyak kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, itu pada ada dicetak dalam 4 jilid. Dan ada yang muhakkak dalam 8 jilid. Kalau ikhwan yang bisa bahasa Arab, nah ini. Kalau bisa juga, kitab tersebut ada di maktabah antum. Yang tidak bisa bahasa Arab, ya asaf. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab, ya kasihan. Siapa suruh tidak mau belajar bahasa Arab. Sementara ini bahasanya Islam. Bahasanya kaum muslimin. Nah, jangan, makanya jangan terlalu berbangga dengan penisbatan. Sementara hakikat nisbat tersebut tidak ada pada diri kita. Ya, bahasa Arab kurang, pengenalan hadis tidak ada, fikirnya cuma kulit-kulitnya saja, akidahnya dalam masa-masa khilaf dalam masalah akidah tidak ditekuni, ya enggak. Atau mungkin enggak kenal apa itu tasasul fil qudama, tasasul fil hawadith, ya, khilaf dalam masalah jambullah, ini masalah akidah. Jadi kalau antum tidak ngerti masalah seperti ini, yakinlah bahwa masalah akidah antum pelajari juga masih kulit-kulitnya. Makanya ikhwana jami'an, ya, nisbah ahli sunnah ini bukan kebanggaan, ini amanah. Ini amanah. Ketika seseorang menisbahkan diri kepada nisbah yang mulia ini, dia sudah berani memikul amanah yang besar. Mempelajari sunnah, mempelajari semua ilmu yang mengacu menuju kepada sunnah, dan tidak mengabaikan satupun dari ilmu tersebut. Maka ikhwanna jami'an, malu pada diri antum. Ketika salah satu dan antara ilmu utama Islam, baik itu bahasa Arab, hadis, fikih, Quran, antum tidak pelajari. Tetapi masih berani ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Masih berani ngaku sebagai salafi. Apa enggak malu? Orang-orang nahdiyin ngaku sebagai syafi'iyah. Mereka memahami usul madhabnya syafi'i. Mereka mengerti fikihnya Syafi'i. Ya, dan mereka juga dalam masalah bahasa, mereka juga punya fokus. Jadi mereka ketika nukuti sesuatu, mereka curahkan perhatian mereka kepada hal tersebut. Sekarang kita bandingkan dengan kita ini. Bandingkan dengan diri antum semua. Apakah seperti itu atau tidak? Ya. Ikhwanna jami'an. Kalau kita belajar hadis, kita belajar fikih, belajar lughah. Kalau antum dalami dengan baik, di situ ada tarbiyah bagi kita. Ada pendidikan bagi kita. Dari seluruh aspek, mulai dari masalah akhlak, masalah adab, mulai dari masalah pemahaman, masalah uslub, masalah usul dakwah, masalah manhaj, antum akan dapatkan pada kitab-kitab tersebut. Manhaj bukan pada kutubul mu'asirin. Mu'asirin hanya merangkum, membahasakan, dan tidak semuanya disampaikan. Ya, tetapi kutubul ulama salaf, inilah hakikatul manhaj al-sunnah wal-jama'ah. Yahya ibn Yahya Tinnisi, seorang alim, Syekh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau sekali waktu mengatakan, tarajimul ulama silahu ahli sunnati wal jamaah, silahu ahli hadis. Ya, biografi para ulama salaf, tentunya ulama ini maksud ulama yang ada sebelum beliau. Kata beliau, tarajimul ulama inilah senjata utama ahli sunnah, senjatanya ahli hadis. Kalau antum hendak mengetahui bagaimana sebenarnya sunnah, ahlu sunnah, dan bagaimana ikram Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, pelajari biografinya para ulama. Lihat Siyar A'lamin Nubala, Tadhkiratul Huffaz. Ya, kita baca kita seperti tarikh, seperti Bidayah wa Nihaya, Tarikhul Islam Al-Zahabi. Baca buku-buku ini, kita akan pelajari bagaimana para ulama, mereka berjuang, mengabdikan diri dia untuk sunnah. Ya, mungkin kalau kita baca, kita malu di hadapan mereka. Kalau kita baca bagaimana perjuangan mereka, derita, azab, siksa yang mereka alami, kalau antum tidak tersentuh hatinya, ana ragu kalau antum itu cinta sama sunnah. Ya, mereka sampai rela menyerahkan nyawa mereka, darah mereka demi sunnah. Antum berani seperti itu atau tidak? Ya. Wallahi ikhwanna jami'an. Ya, ini harta yang terbesar yang ada pada kita. Dijaga baik-baik. Ya, Islam dan sunnah, ini harta yang paling mulia. Kama asyara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini amanah yang harus dijaga oleh siapa saja yang mengaku sebagai ahli sunnah, atau ke ahli hadis, atau ke sebagai pengikut madhab as-salaf ridwanallahi ajma'in. Naam. Tapi Masya Allah ta'ala. Jadi itu tadi tentang perkembangan secara ringkas madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya insyaAllah di pembahasan kita berikutnya, sebagaimana yang anda sebutkan tadi, kita akan berbicara, atau kita akan mengulas juga secara ringkas insyaAllah seputar aturan atau usul kaidah utama yang dipergunakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam meletakkan ya tarjih fikih beliau dalam pembahasan-pembahasan fikhiyah. Secara umum beliau, atau disebutkan oleh beberapa kalangan ulama ya madzhab Hanabilah, beliau rahimahullahu ta'ala meletakkan usul madhab beliau dalam bidang ilmu fikih kepada lima usul. Lima standar utama dari madhab, lima dalil utama, kaidah utama dalam madhab Hanabilah. Ya, secara ringkas, itu nas, ya nasul hadis, yaitu nasul syara', yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, fatwa As-Sahabah. Ini yang kedua, itu fatwa Sahabat. Tayyib. Yang berikutnya, jadi fatwa Sahabah, jadi Al-Quran, Sunnah, fatwa Sahabah. Asal yang ketiga, yaitu tarjih di saat terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, ya terjih di saat perbedaan kalangan pendapat di kalangan sahabat, asal yang keempat, al-akhad bil mursal dan hadis dhaif, ya mengamalkan hadisul mursal dan hadis dhaif, dan mendahulukan hadis dhaif dari al-qiyas, mendahulukannya dari qiyas. Ya, hadis dhaif yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullah itu ditafsirkan oleh banyak para ulama Hanabilah sebagai hadis yang dia dhaifun li dhatihi, tetapi terangkat ke derajat hasan. Akan kita terangkan nanti juga insyaallah taala, ini untuk meluruskan anggapan bahwa ada beberapa ulama yang secara mutlak membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Salah satunya mereka menyebutkan Imam Ahmad, itu laisa bisahih. Ya, dan juga menyandarkannya kepada Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi, ini juga tidak benar. Tayyib, yang keempat, asal yang kelima, yang terakhir dari usul utama madhabul Imam Ahmad rahimahullah, yakni al-amalu bil qiyas. Al-amal ya bil qiyas. Ayo, na'am, Masya Allah. Baik. Kita kembali kepada asal yang pertama. Al-asal yang pertama dari usul madhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah apa tadi? An-nas asy-syar'i. Jadi maksud dengan nas syar'i adalah nusus, nas, keterangan, baik itu yang eksplisit ataupun yang implisit yang terdapat ya di dalam Al-Quran, ya Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi asal yang pertama pada madhab ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tentunya dalil yang mengharuskan untuk kembali kepada nas ini itu sangat banyak ya, dan seringkali kita dengarkan baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup saya sebutkan salah satu di antaranya dari masing-masing. Adapun dari Al-Quran, atau siapa yang mau jawab? Hanya dalil yang menunjukkan keharusan untuk kembali kepada nusus. Ya, kembali kepada nas-nas syarak Al-Quran dan Sunnah dari ayatul Quran. Nah, siapa yang ini? Siapa yang bisa? Nah, bismillah. Ya? Asyullah apa? Ahsanta. Masyaallah taala yubarik fik. Ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berbeda pendapat, maka kembalikan permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat fa in tanaza'tum. Ya, jadi setiap bentuk perbedaan pendapat dari masalah apapun juga, ya, pada setiap bidang apa saja, maka kembalikan selama bidang ini bidang syariat. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mafhumnya apa? Apabila tidak terjadi perselisihan, gimana? Enggak mesti kembali ke Quran dan Sunnah. Demikian? Iya. Hakadah? Mana? Antus. Antu saya, yang kuplo abu-abu. Ayat saya 4. Benar seperti itu? Kalau berselisih kembalikan kepada kitab dan sunnah. Kalau tidak berselisih, tidak mesti kembali ke Quran dan sunnah. Tidak. Ada yang lain? Nah ini ayat ini, kita intermezzo sedikit. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, ya, untuk menyebutkan eksistensi ijma' ini sebagai salah satu bagian syariat. Kata mereka ayat ini berbicara tentang ikhtilaf. Jika terjadi ikhtilaf, kembalikan ke Quran dan Sunnah. harus ada dalil. Namun apabila terjadi ikhtilaf, artinya terjadi kesepakatan, terdapat ittifaq, maka ittifaq itu sendiri adalah dalil. Dan tidak perlu kembali lagi ke kitab dan sunnah. Ini dijadikan dalil oleh sebagian kalangan usuliyin yang berbicara tentang eksistensi ijma'. Walaupun tentunya, ya kalau kita perdebatkan ayat ini, apakah benar maknanya seperti itu atau tidak, ya ada aja beberapa kritikan dari pemahaman tadi. Al-Muhim, ya beberapa kalangan usuliyin menjadikan dalil ayat ini sebagai dalil akan adanya eksistensi ijma' sebagai salah satu landasan syariah. Tayyib. Dari sunnah yang menunjukkan keharusan kembali kepada nas. Siapa yang tahu? Ini ashabu shimal. Antum yang jualan. Biasanya kalau jualan baca kitab berarti ya. Biasanya kalau baca jualan kitab itu identik dengan ilmu. Gimana? Dari sunnah. Jual enggak bukunya di bawah tentang itu? Sama-sama namanya itu? Nah. Al-Mawardi, ya. Salah seorang kibar ulama Syafi'iyah. Sahibul Kitabul Hawil Kabir. Dan sahibul kitab Mata Ahkam Sultaniyah. Bagi nama ulama besar, hadis tentang sunnah enggak tahu. Masya Allah. Lokal nama Wardi Hayyan, malu dia. Ada orang pakai namanya. siapa yang lain, Ikhwan? Wah, Panitia. Pak Munir. Ayo. Ayo, bismillah, Pak Munir. Tidak kasih. Belum, astahdir. Belum. Belum ingat. Ikhwan yang lain. Ayo, tafadhal. Masya Allah Ta'ala. Taraktu malam ada ala syai'aini ya, main tamasaktum bihima lantadillu abada kitab Allah. Itu masya banyak hadis-hadis ke ikhwan jami'an. Hadis tentang khutbatul hajat juga. Jadi yang seperti ini kalau bisa dihafalkan ya. Hadis-hadis. Setiap masalah satu ayat satu hadis antum hafal. Masalah satu hadis satu ayat dihafal. Makanya sudah dibuat tertibnya. Ada Arba'in Nawawi. Hafalkan Arba'in Nawawi. Setelah itu pindah ke matan-matan fikih. Seperti matan-matan hadis. Seperti Umdatul Ahkam. Atau kalau mau lebih berani dikit. Ya, Bulughul Maram. Atau Muntaqal Akhbar. Itu dihafalkan seperti itu. Tapi Masya Allah. Ini nas. Jadi maksud dengan nas syara'. Dan antum sudah dengar dalil. Ya, akan keharusan untuk kembali kepada an-nas. Nah, ini merupakan salah satu tayyib landasan utama madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena itulah rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau tidak berpegang dengan fatwa sejumlah sahabat. Ya, ketika fatwa tersebut, ia bertentangan dengan nusus syariah. Misalnya saja, ya misalnya saja ketika beliau meriwayatkan hadis Tayyib Subay' al-Aslamiyah, ya ketika beliau meriwayatkan hadis tentang masa iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan keadaan hamil, ya terdapat nas dalam masalah ini yang beliau riwayatkan di musnad juga. Ya, sementara dalam masalah tersebut ada beberapa fatwa sahabat, di antaranya fatwa Ibnu Abbas yang berseberangan. Beliau tidak melihat Ibnu Abbas seorang alim bahrul ummah. Ya, wahai Ibnu Abbas seorang alim besar, orang yang menghafalkan hadis Nabi, terbanyak riwayat dari Nabi, salah seorang di antara yang paling banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namun ketika berseberangan dengan sunnah, maka beliau dahulukan hadis tadi daripada fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, sama halnya juga dalam masalah warisan. Masalah warisan bagi seorang kafir dengan seorang muslim. Ya, seorang kafir dan seorang muslim, terdapat beberapa hadis yang sahih. La yatawaratsa baina ahli millatayn shatta. Dua orang yang berbeda agama tidak boleh saling mewarisi. La yarisul muslimul kafir wala kafirul muslim. Hadis yang sahih tentang masalah ini. Sementara ada pendapat sahabat, di antaranya Mu'adz ibn Jabal dan Muawiyah, yang berseberangan dengan hadis tersebut. Ya, fa Imam Ahmad tidaklah mengambil fatwa sahabat, hanya mengingat bahwa dia seorang sahabi, seorang yang lebih utama dari beliau dari sisi tingkatan dan keutamaan. Ya, beliau abaikan dikarenakan apa? Karena adanya hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nanti akan kita dapatkan dalam banyak pembahasan fikih di mazhab Hanabilah. Mereka senantiasa mendahulukan nas daripada fatwa sahabat. Ya, fatwa sahabat apabila secara zahir fatwa tersebut berseberangan dengan nusus syariah. Ini juga yang membedakan dengan sebagian mazhab fikih yang lainnya. Termasuk diantaranya kalangan Syafi'iyah dan paling sering kalangan Hanafiyah. Yang mereka sangat memaksakan terkadang mengkompromikan antara fatwa sahabat dengan apa? Dengan nusus syariah. Sehingga terkadang kalau kita lihat penafsiran di beberapa madhahib yang seperti ini, mereka ada kesan memaksakan diri dalam menafsirkan yang nusus syariah hanya dikarenakan adanya fatwa sahabat yang berseberangan dengan nas tersebut. Madhab kita, madhab Imam Ahmad tidak seperti itu. Madhab Imam Ahmad, ya mata ja'a ketika datang nahr, ketika datang katanya sunnah, maka semuanya diabaikan. Semuanya ya diabaikan. Ayya makana, siapapun dan apapun bentuknya. Ya, baik itu dari kalangan tabi'in, ya, bahkan dari kalangan sahabat. Jadi, kita tidak usah panjang lebar, ini sesuatu yang zahir insyaAllah. Asal yang kedua, yakni berpegang kepada fatwa as-sahabah. Ini asal yang kedua di mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Insyaallah taala berhubung waktunya sudah selesai. Ya, mudah-mudahan besok ya sebelum kita masuk pembahasan ada sedikit kita uraikan empat usul yang lain baru kita masuk pembahasan tentang kitab ya Kisabun Nikah dari kitab Umdatul Fiqh. Alhamdulillah ada beberapa sudah ana bagi tadi. Nanti kalau ada kekurangan ya hubungi ke panitia ya. Atau mudah-mudahan di pekan berikutnya juga ana masih bisa kopikan beberapa lagi yang lain insyaallah taala. Naktafi lahuna. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.